الحمد لله الذي ينور به القلوب وينجيها به عن كل شوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الشهادة والغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمره تغشته في العقبى فنون الندامة. حاضرين سيدنا جمعة yang dimuliakan oleh Allah، marilah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala، yang mana kita semuanya tidak akan bahagia di dunia ataupun kelak di akhirat kecuali dengan bermodal dan berbekal takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam suci Al-Quran، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، berbekallah kalian، sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang di akhirat kelak mendapatkan daripada keselamatan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala، tidak ada lain jalan satu-satunya adalah seseorang itu takut kepada Allah di alam dunianya، selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman، wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya، sesungguhnya setiap kalian akan melewati jembatan sirat yang dibentangkan di atas api jahannam، itu adalah suatu ketetapan dari Tuhan kalian، lalu Tuhan kalian akan menyelamatkan orang yang bertakwa kepadanya dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Arti takwa yaitu menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang diberbahagia، kita semuanya pada hari-hari ini menjelang daripada pemilihan dewan-dewan rakyat yang mana kaum muslimin menghendaki dan menginginkan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik، pemimpin-pemimpin yang peduli dengan muslimin، peduli dengan negerinya، peduli dengan daerahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan kepada kita semuanya pemimpin-pemimpin yang soleh، menjadi pelopor daripada kebaikan، menumbuhkan Islam dan menjayakannya، serta memakmurkan daripada semua syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia، para ulama seperti Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan dalam suatu kitabnya، ketahuilah bahwa kepemimpinan yang mana kepemimpinan itu harus adanya، dan seseorang dan manusia semuanya butuh dengan seseorang pemimpin، tetapi kepemimpinan itu adalah suatu perkara yang sangat bahaya، suatu perkara yang mana jika adil akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jikalau kepemimpinan itu tidak adil akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya setiap kalian akan bertanggung jawab kepada siapa yang di bawahannya, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian yang berpemimpin niscaya akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum latahrisuna alal imarah wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sibuk dengan mencari kedudukan, dan kalian akan menjadi suatu penyesalan di hari kiamat. Adapun kepemimpinan yang kita lihat para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka menduduki kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana mereka adalah orang-orang yang menjadi suri tauladan bagi pemimpin-pemimpin di akhir zaman sekarang. Walaupun tidak semirip mereka dan mustahil untuk menjadi seadil mereka, tetapi minimal tidak terlalu condong ke dalam kemungkaran, tidak terlalu condong untuk membantu daripada kefasikan, dan mirip dengan keadilannya mereka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dicontohkan seorang pemimpin, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau tatkala menjadi khalifah, terdengar suara tangisan yang banyak di dalam rumahnya. Tatkala itu istri-istrinya beliau katakan, untuk kalian akan aku cerai, atau aku akan tidak akan mengumpuli kalian, karena aku sesungguhnya pada saat ini dituntut oleh masyarakat, dituntut oleh umat untuk menjadi pemimpinnya mereka. Maka di dalam kepemimpinan beliau 2 tahun 6 bulan beliau tidak pernah mandi disebabkan junub, kecuali selama itu 2 kali saja. Di dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tatkala beliau menjabat menjadi khalifah, tatkala itu beliau ingin mandi, dan di saat itu musim dingin yang dahsyat, saat itu pembantunya membawakan air yang panas dan mendatangkan air yang panas itu. Lalu si Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dari mana ini air dipanaskan? Dari api, dari kayunya kaum muslimin, dari kayunya orang-orang yang umum, wahai Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini tidak dihalalkan bagi aku. Maka bagaimana wahai Sayyidina Umar, kalau seandainya kamu tidak mandi dengan air yang panas ini, niscaya kamu akan mati, niscaya kamu akan, nyawamu akan melayang. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bagaimana ini permasalahannya akan terpecahkan? Maka si pembantu mengatakan, ya Sayyidina Umar, kamu ganti bayar kayu yang dipakai untuk membakar air ini, diganti untuk kamu letakkan ke Baitul Mal. Coba kita lihat bagaimana keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hingga di zaman beliau dikatakan semua orang damai, semua masyarakat makmur, bahkan binatang-binatang pun menjadi damai, menjadi tenang disebabkan keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala alaih. Maka bagi pemimpin-pemimpin, yang terpenting untuk mereka, yang pertama adalah untuk mengetahui tentang perkara agama mereka, belajar tentang apa yang harus diketahui dari ilmu-ilmu iman, ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu akidah, yang mana mereka sebelum membawa kepemimpinan harus mereka tahu dulu bagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sebagai umat Islam, jangan sampai gampang-gampangnya menggunakan suaranya kepada orang-orang yang keluar dari jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam wajib jika mengambil suara kita untuk kita ambil suaranya kaum muslimin, suara politik kaum muslimin, yang mana ini untuk memperkuat keadaan Islam kita. Bagaimana kalau seandainya negara kita ini dipimpinkan dengan pemimpinan selain kita, na'udzubillah min dzalik, apa yang terjadi terhadap kaum muslimin? Maka dari itu, bagi siapa yang hadir pada saat ini, semoga dengan berkat khutbah yang berkat Jumat yang kita hadirkan pada saat ini, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sosok kepemimpinan yang adil, muslim, ahlus sunnah wal jamaah, tidak menyimpang dari jalannya Rasulullah, daripada salafus saleh, daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Kita cari pemimpin yang dekat dengan ulama, kita cari pemimpin yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cinta dengan zikir, yang cinta dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita keliru di dalam mengambil suara kita kepada orang-orang yang mengakibatkan agama ini syiarnya berkurang, syiarnya menjadi berkurang disebabkan kepemimpinan mereka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua kalinya bagi pemimpin untuk menjaga dan selalu semangat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apalagi kalau kita melihat zaman sekarang, kalau ada pemimpin-pemimpin yang mana mereka mengadakan daripada nyanyian-nyanyian di dalam pemilihan mereka, yang mana mereka mengadakan sesuatu kemungkaran, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berdoa di dalam doanya, "Wansur rahmataka ala ibadikal mu'minin ajmain, waqfi syarral mu'tadina wadh-dhalimin." Ya Allah, cukupkan kejahatan orang yang jahat dan orang-orang yang zalim, "Wabsutil adla," dan bentangkan keadilan, "Fi wulatil haq fi jami'in nawahi wal aqtar." Dengan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang menegakkan kebenaran di seluruh penjuru alam. Wa ayyidhum bi ta'yidin min indika wa nasrin 'alal mu'anidina minal munafiqina wal kuffar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada panutan yang lebih utama untuk kita panuti bagi semua kalangan masyarakat, baik itu pemimpin ataupun rakyat, kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam suci Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir." Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik, yang mana barang bagi siapa yang berkehendak akhirat, bagi siapa yang ingin bercita-cita kebahagiaan akhirat. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semoga dengan apa yang kita hadirkan pada saat ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala melepaskan daripada segala kesusahan di negeri kita tercinta di Indonesia ini dan seluruh penjuru alam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqul wa biqawli yahdadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa tsabbatna wa iyyakum 'ala siratil mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Dzul Jalali wal Ikram wal Mawahibil Izam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan mu'linatan bihal lisan wa musaddiqatan bihal arkani wal janan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sayyidil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamukillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Wa'lamu annallah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa ayyaha bikumul mu'minin min jinnihi wa insih fa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahumma an sadatina wa immatina zawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil Hasan wal Husain sayyidi shabab ahli aljannati fil jannah wa rayhanati nabika mustafaka binasi sunnah wa an ummihumal haura sayyidatina fatimatal batul zahra wa an khadijatil kubra wa aishatir ridha wa sa'ir azwajih tahirati minal adnas wa an ammi nabika khairin nas sayyidina hamza wa sayyidina abbas wa an ahli badr wa ahli uhud wa ahli bay'at ridwan wa sa'ir ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر انكسار أمة سيدنا محمد. اللهم دمر أعداء أمة سيدنا محمد. اللهم انصر جيوش أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.